baikku ku saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Yang datang menggodaku. Terima kasih. masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada. Bagaikan angkasa ku merana lagi masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Kemana harus kemana diriku membuang sepi, yang selalu menyiksa diri, atau ku relakan begini. Masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada. Semuanya telah pergi, tak tahu kemana. Hidup serasa kaku, bagaikan angkasa ku merana lagi merana. Masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cintaku putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya, cuma karena rupiah lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa kecewa hatiku, karena cinta. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri, mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela, rela, rela aku rela. Terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela, rela, rela aku relakan. Rela, rela, rela aku rela. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta, kecewa karena cinta, kecewa karena cinta. sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. yang selalu memabukkan diriku ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat aku jatuh bangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat aku lesu darah. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut sementara diriku harus membuat kain, kain yang halus. Untuk apa kau hidangkan aku cinta yang kalut sementara tanganmu telah engkau berikan pada yang lain. Sungguh teganya dirimu, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, teganya, oh, pada diriku. Dahsyatnya bila

cinta. jam ke jam, mengapa hatimu sekeras batu? Masih adakah cinta yang tersisa untukku? Kasih, oh katakanlah, lupakah dirimu akan putihnya cinta? Mengapa berubah jadi merah semua? Tega. Tapi kau tak hiraukan, malah kau membisu. Aku telah bersujud, memohon dan mengharap kepadamu. Namun engkau tetap saja bagai patung batu. Jangan, jangan kau biarkan aku, kau biarkan aku sendirian. Tega, tega, mengapa hatimu, oh sungguh tega. kau bedak-bedaki, walau rayu kau manis-manisi, aku tak percaya. Aku yang terluka, terlanjur terluka, jangan harap lagi dapat terobati. Terlanjur terbuang, untuk apa lagi kau raih kembali? Karena kau dusta, hianati cinta. Aku sangka dirimu kini bahagia setelah kau lari dengan terbuang. kau pembohong dan kau pendusta. Mengapa engkau menyintai diriku? Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Tetapi aku yang lebih dulu mengenal diri, mendapat cintaku. Tapi mengapa kau berpaling cinta? Karena dengan cerita sejuta dusta. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Aku lelaki, dia pun. biasanya ku minum. Tapi aku takut tenggelam. Oh, engkaulah mata air cinta. Izinkanlah ku minum walau setetes saja. Berikan kesejukan pada diriku ini yang lama ditinggalkan pergi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Terpesona. kesetiaanku kasih, usah kau ragu lagi. Let's go.